Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Wabil as-Sayyib wa fi dhikri nahwu min 100 fa'idah. Al-khamisah annahu yuqawwi al-qalba wal badana. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الكرام, kita akan melanjutkan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan zikrullah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan 100 faedah. Dan ini bukan dalil hasri, bukan hanyalah 100, tapi inilah yang dapat beliau jabarkan. Pada pekan lampau kita telah menyebutkan, disebutkannya secara ringkas faedah-faedahnya. Ya, yang pertama, zikrullah akan dapat mengusir syaitan, menghancurkan syaitan, mengalahkannya. Yang kedua, zikrullah akan membuat ridha Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman Azza wa Jal. Yang ketiga, zikrullah akan menghilangkan segala macam kegundah-gulanaan, al-hammu, baik berbagai macam bentuk kegalauan masa yang akan datang maupun al-gham, kegalauan yang sedang dihadapi dari hati manusia. Yang keempat, annahu yajlibu lil qalbil farah, sesungguhnya zikrullah akan melahirkan dalam hati rasa gembira, wassurur wal basad, melahirkan dalam hati rasa gembira, rasa senang dan rasa lapang. Yang kelima, annahu yuqawwil qalba wal badan, zikrullah itu akan mengkuatkan hati dan badan. Sebagaimana Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi lalu menjelaskan bahwasanya betapa kuat antara hubungan hati dan badan. Bila mana hati kuat, badan pun akan kuat. Segala macam bentuk penyakit itu datang daripada hati. Ada penyakit-penyakit ya psikis, ada non-psikis. Penyakit-penyakit psikis ini hakikatnya berangkat daripada penyakit non-psikis yang terdapat dalam hati. Marah bisa mendatangkan penyakit, kesedihan yang berkelanjutan bisa mendatangkan penyakit, kesenangan yang berlebihan bisa mendatangkan penyakit, ya macam-macam sebabnya. Maka manakala hati dengan zikrullah sehat, berefek badannya pun akan sehat. Ya, bila mana hatinya itu dipenuhi dengan kegalauan, kegundah gulanaan, ya stres, tekanan hidup dan semacamnya, kekhawatiran, kecemasan, ini akan merembet kepada penyakit-penyakit fisik. Naam. Sadisatu annahu yunawwirul wajha wal qalba. Naam, yang keenam, zikrullah akan membuat wajah bercahaya dan hati pun bercahaya. Karena hati itu manakala diisi dengan zikrullah, dia akan selalu menjadi bersih. Ya, bercahaya. Dan cahaya yang ada dalam hati itu bisa meresap sampai kepada wajah. Tapi kata Ibnu Qayyim, yang dapat memandang wajah-wajah yang bercahaya adalah orang-orang yang matanya sehat. Adapun orang yang matanya sakit dengan syahwat dan syubhat, tak akan dapat memandang cahaya yang terdapat dalam wajah orang-orang yang beriman dan banyak berzikir kepada Allah. Karena itulah dengan iman kita melihat, bisa memiliki firasat yang tepat memandang orang. Kadang-kadang betapa cantiknya rupa orang-orang kafir, tapi jelek di mata kita. Ya, kecantikannya ya zahir, tapi jelek di mata kita. Karena kita memandang dengan kacamata iman. Ya, naam. As-sabi'ah annahu yajlibur rizqo. Yang ketujuh, annahu yajlibur rizqa. Zikrullah ini akan mengiring rezeki, membuka pintu-pintu rezeki. Bagaimana kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, ku katakan, hendaklah kalian memperbanyak istighfar kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursil sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan kepada kalian curah hujan yang cukup. Uyumdidkum bi amwal. Akan menambah untuk kalian harta-harta. Uyumdidkum bi amwalin wa banin. Akan menambah keturunan kalian, anak-anak kalian. Waj'al lakum jannatin. Waj'al lakum anhara. Dia akan pancarkan untuk kalian sungai-sungai. Dia akan tumbuhkan untuk kalian, dia akan berikan untuk kalian kebun-kebun. Ini semuanya adalah efek daripada istighfar. Dari istighfar bagian daripada zikrullah. Naam. Asamina annahu yaksu dzakira al-mahabata wal halawata wan nadrata. Yang kedelapan, zikrullah yaksu dzakir, akan membuat orang yang berzikir tersebut memakaikan padanya pakaian al-mahabah, pakaian wibawa. Orang yang berzikir kepada Allah akan tampak padanya wibawa, ketenangan. Al-halawah wal-nadrah, akan tampak padanya keindahan dan wajah yang cerah, wajah yang terang benderang, wajah yang bersinar. Naam. At-tasi'ah annahu yurisuhu al-mahabbata allati hiya ruhul islam wa qadbu ruhaddin wa madarus sa'adati wan najah wa qad ja'ala Allahu likulli shay'in sababa wa ja'ala sabab al-mahabbati dawam adh-dhikri faman arada an yanala mahabbata Allahi azza wa jalla falyalhaj bidhikrihi fa inna ad-darsa wal mudhakarata kama annahu babul ilmi fadhikru babul mahabbati wa syari'uha al-a'dham wa siratuha al-aqwam. Yang kesembilan, annahu yurithul mahabbah. Zikrullah ini akan mengiring cinta Allah turun kepada hamba. Allati hiya ruhul Islam. Yang mana cinta inilah merupakan ruhnya Islam. Tak ada yang namanya kenikmatan ibadah tanpa cinta. Tanpa cinta hamba kepada Allah, tanpa dicintai Allah SWT. Wa qutbu rahaddin. Di atas cinta inilah bertumpu agama. Karena cintanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Dengan cinta dia menciptakan makhluknya, menegakkan langit, menegakkan bumi, menegakkan urusan dunia, semuanya dengan cintanya. Cinta dan belasnya kepada hamba-hamba. Maka zikrullah akan melahirkan cinta, yang mana cinta ini adalah merupakan poros yang di atasnya tegak seluruh agama ini. Wa madarus sa'adati wan najat, yang mana di atasnya lah dia adalah merupakan qutbu rahaddin, ya, poros di atasnya tegak agama, dan dialah merupakan jalan dengannya akan diperoleh as-sa'adah, keberuntungan, wan najah, keselamatan. Yang mau beruntung banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang mau selamat banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang mau dapat cinta Allah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala Allahu likulli syai'in sababa. Dan Allah telah menetapkan segala sesuatu itu ada sebabnya. Jika mau ini, sebabnya ini. Jika mau mendapatkan cinta Allah, ini sebabnya, zikrullah. Mau keberuntungan, ini sebabnya. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Kata Allah, fa'ati bi'is sababah, ikutilah sebab. Ikutilah jalan. Berikhtiarlah. Ya, orang yang mau kenyang, dia harus makan. Orang yang mau memiliki keturunan, dia harus menikah. Begitulah seterusnya. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada sebab. Wa ja'ala sabab al-muhabbati dawam al-dhikri. Allah telah menjadikan sebab kecintaan itu dengan memperbanyak zikir. Bila hamba banyak berzikir kepada Allah, maka turunlah kepadanya kecintaan Allah. Faman arada an yanala mahabbata Allah azza wa jalla falyalhaj bi dzikrihi. yang ingin memperoleh kecintaan dari Allah, hendaklah dia senantiasa basahi lidahnya dengan zikir. Fa innad darsa wal mudzakarata kama annahu babul ilmi, sebagaimana mengulang-ulang pelajaran, ya, dia adalah merupakan pintu untuk memperoleh ilmu. Fa dzikru babul mahabbah, maka zikrullah adalah pintu yang darinya akan seseorang masuk kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin dicintai Allah, pintunya adalah zikrullah. Wa syari'uha al-a'zam, dialah jalan yang paling agung. Wa siratuhal aqwam, yang paling mudah, yang paling ringkas untuk membuka pintu kecintaan Allah adalah zikrullah. Alangkah indahnya ikhwati fillah dalam hidup ini, manakala Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Luar biasa. Ya. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Bila mana Allah cinta kepada hamba, dia akan suruh Jibril, ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Fanana Jibrilu fis sama, Jibril pun menyuruh di langit, innallaha ahabba 'abdan fulanan fa ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat, Allah sudah mencintai si fulan, cintailah dia. Fayuhibbunahu, maka malaikat yang jumlahnya miliaran di langit sana, semuanya pun mencintai orang tersebut. Fayudha'u lahul qabul fil ard, ketika seluruh makhluk di langit mencintainya, maka orang di bumi pun mencintainya. Lihatlah buah cinta yang terlahir daripada kecintaan hamba kepada Allah, sehingga tercurahkan kepada mereka cinta Allah, membuat hamba-hamba itu dikekalkan oleh Allah SWT namanya di bumi ini. Ya, lihatlah para ulama, para a'immah, Syafi'i rahimahullah, yang kita tak pernah berjumpa dengannya. Ya, selalu namanya disebut-sebut, dijadikan nama pesantren. Al-Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Lihatlah para ulama, Abdullah bin Mubarak. Allah kekalkan nama mereka di bumi ini dengan pujian. Bila disebutkan nama mereka, orang selalu mendoakan agar tercurah rahmat Allah kepada mereka rahimahullah. Tanda kecintaan Allah. Lihatlah tanda kebencian Allah kepada makhluk. Jika disebutkan, maka bumi mengutuknya, langit mengutuknya, manusia mengutuknya, semacam Fir'aun, Haman, Namrud, ya, musuh-musuh Allah. Dikekalkan Abu Lahab. Luar biasa dampaknya cinta. Fayudha'u lahul qabulu fil ard, akhirnya dia pun dicintai makhluk di bumi. Maka diantara tanda-tanda seseorang cintai Allah, manakala hati-hati manusia yang bersih mencintainya, hati orang-orang beriman mencintainya. Kita tidak membicarakan tentang hati orang-orang fasik, orang kafir, orang munafik. Tentu mereka tidak akan pernah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita melihat ada orang-orang yang diterima di bumi ini. Ini dampak daripada cinta Allah. Ulama-ulama al-mu'asirin, semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, jika disebutkan namanya, orang pun mencintainya, dibangunkan untuk dikekalkan namanya dalam bentuk markas-markas al-imam al-Albani. Demikian pula Syekh Abdulaziz bin Bas rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan lain-lainnya, Syekh Muqbil rahimahullah, dikekalkan. Ya, nama mereka itulah buah daripada cinta Allah kepada mereka. Itulah yang Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan menuliskan apa yang telah mereka persembahkan kepada umat di kala mereka hidup. Wa atharuhum, kami akan tuliskan pula apa yang mereka tinggalkan setelah mereka mati. Allahu akbar. Langkah indahnya jika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut mati, orang mengingat dia dengan kebaikan, memujinya, mendoakannya. Allahu akbar. Ini menunjukkan hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-ashirah annahu yurisuhu al-muraqabata hatta yudkhilahu fi babil ihsan fa ya'budu Allah ka'annahu yarahu. ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقائد إلى الوصول إلى البيت. Yang ke-10 keutamaan zikrullah annahu yurithul muraqabah, zikrullah ini akan melahirkan perasaan selalu merasa dipantau Allah, selalu Allah menyertainya. Ketika kita berzikir kepada Allah, berarti dia sedang mengingat Allah, berarti dia merasa Allah sedang ya bersamanya, menyertainya. Hatta yudkhilahu fi babil ihsan, maka pintu zikrullah ini akan memasukkan seorang ke dalam pintu yang namanya al-ihsan. Al-ihsan adalah tangga tertinggi dalam agama. Agama ini tiga tangganya, tangga Islam, tangga iman, dan tangga ihsan. Tangga Islam adalah tangga yang terendah, di mana seorang hamba mengerjakan berbagai macam aktivitas taat kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, dan macam-macam. Ini adalah tangga Islam. Naik kepada tangga iman, memenuhi hatinya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat indah segala macam amal ibadahnya akan diiringi dengan hati. Ya. Dan naik kepada tangga yang tertinggi namanya tangga ihsan, di mana seorang dalam segala macam sisi kehidupannya dia yakin Allah sedang memantaunya, melihatnya. Bahkan sampai pada tingkat dia selalu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan tertinggi adalah tingkatan ihsan. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Umar, manakala ada seseorang, Urwah bin Zubair, datang melamar putrinya, dia sedang tawaf. Dia katakan, bagaimana kau berbicara kepadaku? Di sini aku sedang tawaf, aku sedang melihat Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara dunia. Ya. Inna natara Allah, kami sedang melihat Allah. Tingkatan ihsan. Ya, tingkatan ini tingkatan tertinggi di mana seorang melihat Allah dengan mata hatinya. Di bawahnya lagi merasa dilihat Allah selalu, sehingga melahirkan sikap yang terbaik dalam segala sesuatu ibadahnya. Ini namanya ihsan, dan ihsan ini tidak akan dapat dicapai kecuali dengan pintu zikrullah yang membuat seorang selalu merasa ya dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya'budullaha ka'annahu yarah, sehingga dalam beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Wala sabila lil ghafili 'anil dzikri ila maqamil ihsan, orang yang lalai dari zikrullah tak akan pernah dapat mencapai tingkat ihsan. Kama la sabila lil qa'idi ila al-wusuli ila al-bait, sebagaimana orang yang duduk-duduk saja tidak akan mungkin sampai ke rumah jika dia tidak berjalan. Kalau mau berjalan, kalau kau mau sampai ke rumah, kau harus berjalan. Kalau kau mau tingkat ihsan, kau harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir yang sunnah, bukan yang bid'ah. Karena zikir banyak ya dikotori dengan berbagai macam bid'ah ya dzan billah. Naam. Al-hadiyata asyrata, annahu yurisuhu al-inabata wa hiya ar-ruju'u ila Allah azza wa jalla. Famata aktsara ar-ruju'a ilayhi bidzikrihi awrasahu dhalika ruju'ahu biqalbihi ilayhi. Awrasahu dhalika ruju'uhu biqalbihi ilayhi fi kulli ahwalihi. Fayabqa Allah azza wa jalla mafza'ahu wa malja'ahu wa maladahu wa ma'adahu wa kiblatu qalbihi wa mahrabahu 'inda an-nawazil wal balaya. Yang ke-11, annahu yurithul inabah, zikrullah akan membuat orang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Dan orang beruntung adalah orang yang dalam setiap detiknya mengembalikan dirinya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beruntung. Setiap hari zikir pagi menjadikan Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain, Tuhan jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sesaat. Kalaulah kita bertumpu kepada diri kita, kita tak bergantung kepada Allah SWT, ketika itu Allah meninggalkan kita. Tapi hamba yang dalam segala gerik-geriknya selalu bergantung kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya taufik dalam segala sesuatu. Ya, inilah namanya inabah. Maknanya kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. Sebagaimana kita dalam di dunia ini, ya, orang yang paling terbaik, karyawan yang paling terbaik adalah karyawan yang selalu merujuk kepada bosnya. Ya, dalam segala sisi, tak pernah dia buat sembarangan. Dia akan tanya kepada bosnya, atasannya, bagaimana yang terbaik yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hindarkan, apa yang harus saya jauhi. Tidak pernah putus hubungan antara dia dan atasannya. Inilah karyawan yang terbaik. Selalu ada hubungan antara dia, sehingga terarah segala macam gerak-geriknya, pekerjaannya semua. Tak ada pekerjaan yang ya, di luar pengetahuan bosnya, tanpa bimbingan bosnya. Ya, betapa butuhnya dia kepada sang bos, karena bosnya punya pengalaman yang dalam, punya ilmu yang dalam, maka dia selalu butuh bimbingan. Manakala dia tidak memiliki koneksi dengan bosnya, hubungan, maka kacau balaulah urusannya. Kita pun demikian. Sungguh dunia ini banyak sekali problem kehidupan yang mengganggu kita. Banyak problematika kehidupan. Dari keluarga, dari istri, dari suami, dari mertua, dari orang tua, dari tetangga, dari anak, dari pekerjaan. Banyak masalah-masalah hidup. Ya. Yang mana tanpa taufik Allah kita berat menghadapinya, stres. Banyak orang stres dalam menghadapi masalah kehidupan di dunia ini karena dia tak punya pegangan yang kuat. Saya wallahi melihat setiap hari bertambah saja orang-orang gila di Batam ini. Setiap hari muncul saja orang-orang gila baru. Ya, muncul saja ODGJ, orang dengan gangguan, ya. Apa ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Muncul setiap hari. Ada yang nyorong-nyorong kereta bayi, ada yang nyorong-nyorong sepeda kemana-mana, semua dia bawa. Masya Allah. Ya. Ini semuanya di antara sebabnya adalah dampak ketika dia tak punya pegangan hidup. Ada yang gila, ada yang mati bunuh diri. Ya, ada yang stres, depresi, ada yang stroke. Subhanallah. Kenapa? Karena jarang kembali kepada maulanya, Tuhannya. Kembali kepada Tuhan itulah namanya inabah. Orang yang berzikir menunjukkan dia itu butuh Tuhan, butuh Allah dalam segala sisi kehidupannya. Ya, namanya inabah. Maka zikrullah ini akan melahirkan al-inabah. Ya, sifat seseorang kembali kepada Allah SWT. Wahyu rujuk ilallah, sehingga dia dalam segala hal mengembalikan segala urusannya kepada Allah. Para sahabat dalam segala sisi kehidupan mereka butuh Allah. Minta bantuan Allah, minta taufik Allah. Sampai makai-makai sendal pun mereka minta bantuan Allah, makai sendal. Ya, nampaknya sepele, tapi minta bantuan Allah menunjukkan betapa kuatnya hubungan mereka dengan Allah tabaraka taala. Sebenarnya kesuksesan hamba adalah bila mana dia bisa memperkuat hubungan dengan Allah, dan hubungan itu akan dapat diwujudkan dengan zikrullah tabaraka taala. Tentulah zikrullah yang akan berarti adalah zikrullah yang memiliki pemahaman tentang apa yang dia ucapkan. Kalimat zikrullah itu tak banyak. Tak perlu kita karang-karang zikir baru. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim, ya dzal jalali wal ikram, dan semacamnya. Tak banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah al-azim. Ya, ini akan mewariskan kepada seorang, akan menggiring hamba untuk selalu rujuk kepada Allah. فَمَتَا أَكْثَرَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ بِذِكْرِهِ. Bila mana dia memperbanyak kembali kepada Allah melalui zikrullah, أَوْرَثَهُ ذَلِكَ رُجُوعُهُ بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ. Akan membuat hatinya selalu rujuk kepada Allah dalam segala keadaannya. Orang rujuknya kepada makhluk. Banyak sekali kita mendapatkan keluhan-keluhan dari manusia. Banyak. Kadang-kadang ustaz itu tempat curhatan makhluk. Subhanallah. Macam-macam masuk ke kita WA. Ada yang mau pulang kampung, tak punya uang, lapor ke kita. Subhanallah. Ada yang orang tuanya susah, macam-macam. Ya. Kok melapor kepada makhluk? Melaporlah kepada Tuhan Rabbul Alamin. Semua yang terjadi dengan ilmunya, dengan hikmahnya, kebijaksanaannya. Kau tak pernah merujuk kepada Tuhanmu, bagaimana akan dia berikan kepadamu taufik? Ya, ada yang melapor uang sekolah anaknya, SPP anaknya sudah berukian sekian bulan tak dibayar. Kok melapor kepada ustaz? Fafirru ilallah, berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua tanganmu. Ya, subhanallah. Jadi jika seorang banyak rujuk kepada Allah dengan berzikir kepadanya, akan menggiring hatinya selalu rujuk kepada Allah dalam segala keadaan. Lisannya rujuk kepada Allah, hatinya pun demikian. Fayabqallahu azza wa jalla mafza'ahu wa maljahu. Jadilah Allah tempat dia kembali dari segala sesuatu kegampangan hidup. Ya, problem kehidupan, malazahu. Jadilah Allah tempat berlindung dia dari segala macam keburukan. Wa ma'adahu. Ya. Wa qiblata qalbih. Jadilah Allah kiblat bagi hatinya. Ya. Yang selalu akan dia cari. Dia arahkan. Sebagaimana kita mengarahkan wajah kita kepada kiblat Ka'bah, kita akan mencari tahu di mana Ka'bah, dimanapun kita berada. Maka demikianlah Allah akan menjadi kiblat hatinya selama-lamanya. Wa maharabahu, tempatnya berlari. Indan nawazili wal balaya, ketika datang berbagai macam bentuk musibah dan mara bahaya, bencana. Hidup ini penuh dengan bencana. Mengapa demikian? Allah ingin agar hamba kembali kepadanya. Yang tak tahu diri, sudahlah datang bencana, kembali kepada makhluk semacamnya. Lebih parah daripada itu, bahkan menyekutukan Tuhannya. Kembali kepada dukun, paranormal, orang pintar, dia yang bodoh. Kembali ke kuburan-kuburan, meminta kepada orang-orang yang telah mati. Ya subhanallah. Allahul musta'an. Naam. الثانية عشرة أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بؤده منه. Yang kedua belas, أنه يورثه القرب منه. ذكر الله akan membuat hamba dekat kepada Allah. فعلى قدر ذكره لله, sebanyak apa dia berzikir kepada Allah, yakunu qurbuhu min, seperti itulah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri ghaflatihi, semakin banyak lalainya terhadap zikrullah, yakunu bu'du minhu, seperti itu pula lah Allah jauh daripadanya. Ya, luar biasa sebenarnya zikrullah itu nikmat, kenikmatan yang luar biasa. Sejak kita bangun tidur, Allah telah ajarkan kita berzikir, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Beraktivitas, mewudu ada zikirnya, setelah wudu ada zikirnya, keluar rumah mau salat subuh ada zikirnya, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, masuk masjid ada as'aluka min fadlik Allahumma aftah li abwaab rahmatik, keluar masjid ada, mau makan ada, setelah makan ada, luar biasa, pakai baju ada, masuk rumah ada. Ya, luar biasa. Sampai-sampai mau tidur pun ada. Meletakkan lambung kita pun ada zikirnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi, Tuhan, dengan namamu keletakkan punggungku. Allahu Akbar. Qabika arfa'u, ya Tuhan, dengan namamu aku bisa mengangkat kembali punggungku. Luar biasa ajaran Islam. Zikir itu bukan sekedar kau baca saja, tidak. Banyak orang yang aneh-aneh, Ustaz, saya mau kaya apa zikirnya? Luar biasa bodohnya. Ustaz, aku masalah dalam hidup ini, bagaimana supaya aku bisa mengusir kegalauan? Berikan aku satu amalan. Zikir itu bukan kau ucap-ucapkan saja, itu enggak memiliki makna yang dalam, pahami kandungannya. Ya. Luar biasa tidur. Tatkala kita menutup mata dalam keadaan berzikir kepada Allah, baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, usapkan ke tangan, tangan mengusapkan, usapkan dengan tangan ke seluruh apa yang dapat dari anggota tubuh, ke badan, ke, ya, ke punggung, berbaring, subhanallah, dengan posisi lambung ke arah kanan, ya, sambil mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, luar biasa. Kalau kita mati-mati di atas zikrullah, mau hancur dunia hancurlah, mati-matilah aku sudah berzikir kepada Allah, terserah Allah mengambil nyawaku. Luar biasa kepasrahan. Ya. Maka kunci kesuksesan kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah, menghafalkan zikir-zikir yang datang dari Nabi dalam segala sisi kehidupan kita. Bangun malam, risau, mimpi tak baik, ada semua panduannya. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, zikrullah akan membuat orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia, orang yang dekat denganmu selalu kau ingat. Lihatlah anak-anak kita yang begitu dekat di hati, selalu mengingat anak, selalu ingin melihatnya. Subhanallah. Kekasih-kekasih kita yang kita cintai, selalu kita ingat, selalu ingin dekat dengannya. Ya, begitu juga dengan Allah Rabbul Alamin. Walillahil mathal a'la, tentunya bagi Allah perumpamaan yang tertinggi daripada itu, lebih daripada segala-galanya. Anak istri kadang membuat kita sebel, kadang membuat kita marah, jengkel. Allah Subhanahu wa taala tak pernah menzalimi kita sedikit dua pun. Ya. Naam. Ats-tsalitsata 'asyrata annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifah wa kullama aktsara min adz-dzikri izdada min al-ma'rifah. Allahu akbar. Yang ke-13, annahu yaftahu baban 'aziman min abwabil ma'rifah. Dzikrullah dia akan membuka pintu ma'rifat. Ini yang selalu dibicarakan oleh kaum sufi, ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat hakikat. Tak tahu bagaimana ma'rifat yang sebenar-benarnya mereka. Mereka ma'rifatnya membuat jalan sendiri. Ya. Macam-macam yang mereka buat untuk sampai kepada ma'rifat. Tidak Allah ajarkan, tak nabinya ajarkan. Mengarang-arang akhirnya gila. Tak sedikit orang yang mendapatkan ma'rifat akhirnya gila. Banyak orang-orang yang gila gara-gara ingin mendapatkan ma'rifat tapi tak menuju jalan yang benar. Ya, kadang-kadang ada kita lihat orang gila itu berserban dia, kemana-mana pakai tongkat, dia bawa buntaran-buntaran kain tak jelas jalan, samping danau sana, danau muka kuning, entah kemana pula orangnya sekarang. Jalan panjang, sedang mencari Tuhan. Ya. Maka tak usah heran akhirnya orang-orang tua kita mengatakan, kau jangan berdalam-dalam kali dalam agama, nanti kau gila. Karena ini dilihatnya pemahaman yang salah, pengajaran yang salah. Tengoknya orang sudah sibuk dengan ma'rifat-ma'rifat, gila. Akhirnya mereka pun anti kepada agama. Nanti aku dalam-dalam kali, fanatik kali, kayak gitu jadi orang gila. Pemahaman yang salah tentang agama, agama yang salah yang dipahami. Ya, itu perkataan orang-orang tuh di kampung-kampung sana. Udahlah, jangan dalam-dalam kali kok agama ini, nanti kok gila. Karena dilihatnya banyak orang yang gila karena sibuk mencari ma'rifat. Ya. Yang selalu mereka sebutkan hakikat, ma'rifat, tarikat. Ya. Tapi mereka tak paham bagaimana hakikat, ma'rifat, tarikat yang diinginkan Allah, yang sudah dibentangkan Allah jalannya. Zikirnya pun zikir bid'ah. Caranya pun cara beda, pasang kelambu. Tak pernah Nabi berzikir pasang-pasang kelambu. Kalau itikaf ya dia pasang tenda untuk beritikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau baca Allah sekian puluh ribu kali, mana dasarnya? Ya. Kalau kau salah, kau kurang angkanya, ulangi dari awal. Ini agama apa semacam ini? Saya lihat di YouTube itu ada lagi yang dengan bangga mengatakan, kami tiap hari mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tiap hari ke Sidratul Muntaha. Ini orang-orang, udahlah, banyak orang yang gila. Ada gila dalam agama, ada gila dalam dunia. Ya, ada yang mengatakan dia ketemu Khidir, subhanallah, minta tanda tangan Khidir, mensahkan tarikatnya. Khidir minta persetujuan Nabi SAW. Nabi pun menyetujuinya. Nama-namanya lengkap, nama orang-orang yang disetujui, dilantik oleh Khidir melalui persetujuan Nabi. Itu adalah omongan-omongan seperti ini dalam ya, media sosial, di YouTube sana. Ini orang-orang pencari ma'rifat. Ujungnya apa? Gila. Allahu Akbar. Ma'rifat yang benar adalah ma'rifat mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatannya, dan itu adalah pintu yang begitu luar biasa. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah akan terbuka baginya pintu ma'rifatullah. Sebesar apa ilmunya tentang Allah, seperti itu pula dekatnya kepada Allah, seperti itu pula nikmatnya dalam hidup. Kalau kita masih banyak kegalauan, banyak kesetresan, berarti ilmu kita tentang Tuhan Allah itu masih kurang. Pertebal, tambah lagi, pelajari lagi Tuhanmu, nama-namanya, sifat-sifatnya, renungkan rahmatnya, cucuran kasih sayangnya, belas kasihnya kepada kita yang tak ada pamrih, tak butuh dia kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Tadi dibaca imam ketika subuh, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian tuh fakir, butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid, Allah maha kaya, maha terpuji, tak butuh kita. Subhanahu wa ta'ala. Maka kullama aktara minal zikri izdada minal ma'rifah, semakin banyak seorang berzikir maka akan semakin dalam pula ma'rifatnya tentang Allah tabaraka ta'ala. Ya, satu lagi Ustaz. Ar-rabi'atu asyrata annahu yurisuhu al-haybata li rabbihi azza wa jalla wa ijlalihi بشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. Yang ke-14, أنه يورثه الهيبة لربه, ذكر الله akan menggiring dia untuk benar-benar pandai, paham, mengerti bagaimana mengagungkan Tuhannya, menghormati Tuhannya. Akan terasa wibawa Allah Jalla wa'ala dalam dirinya. Kata Allah, malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian tidak merasakan kewibawaan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, kalau andai kata kita bersama orang yang kita agungkan, penguasa, presiden misalnya, menteri misalnya, ya, kepala daerah, apakah bupati, wali kota, kita tak akan berbuat sembarangan. Kita jaga benar segala-galanya. Kenapa? Karena kewibawaannya. Tak mungkin kita sembarangan di depan mereka. Ngomong sembarang mustahil. Kita atur pembicaraan, kita atur perbuatan, perkataan kita. Kenapa? Dia punya haibah, dia punya wibawa. Ya, di hadapan orang-orang kita agungkan, kita tak sembarang bertindak. Maka zikrullah akan melahirkan perasaan haibatullah. Allah itu punya wibawa. Ya. Mengapa kita bermaksiat? Karena kita tak tahu wibawa Allah SWT. Kadang-kadang lebih besar wibawa manusia daripada wibawa Allah. Ya, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka berusaha bersembunyi dari manusia karena takut kepada manusia. Mereka tak merasa takut kepada Allah, tak bersembunyi daripada Allah SWT, dari perbuatan maksiatnya. Dari orang dia bersembunyi, curi-curi waktu, lihat-lihat keadaan, kondisi, mana tak ada orang melihat, berbuatlah dia maksiat di sana. Tak dilihatnya Allah yang selama-lamanya menyertainya. Kenapa? Karena kecilnya wibawa Allah dalam hatinya. Kenapa? Karena lalai hatinya. Orang yang berzikir kepada Allah semakin besar wibawa Allah dalam dirinya. Ya, yurithul haibah li rabbih azza wa jalla wa ijlalih, yang akan membuat dia mengagungkan Tuhannya. Li syiddati istilaihi ala qalbih, karena begitu kuat Tuhannya menguasainya. Wa hudurihi ma Allah taala, sehingga senantiasa dia merasa Allah hadir bersamanya, membersamainya dalam segala hal. Sampai pada tingkat sebagian sahabat itu, sahabat Nabi SAW, tak pernah mereka membuka auratnya. Kenapa? Malu kepada Allah SWT. Luar biasa. Ya. Mandi pun mereka memakai basahan supaya tak tampak auratnya. Kenapa? Malu kepada Rabb. Luar biasa. Ini luar biasa. Hayaan minallah, malu daripada Allah SWT. Memang boleh-boleh saja. Ya, tapi dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafil ghafil, adapun orang yang lalai, fa inna hijabal haibati raqiqun fi qalbihi. Wibawa Allah begitu ya begitu rendah di hatinya. Karena itulah dia bermaksiat, karena itulah dia tak bergantung kepada Allah, karena itulah dia berharap kepada makhluk dan semacamnya. Luar biasa ikhwati fillah. Kajian-kajian kita inilah kajian yang begitu dalamnya, yang bila mana kita memahaminya dan berusaha mengamalkannya, insyaallah kita akan sampai kepada apa yang kita harapkan, sampai kepada Allah Jalla wa'ala, merasakan nikmatnya hidup dengan Allah Tabaraka Ta'ala, nikmatnya bergantung kepada Allah, sehingga hilanglah segala macam beban dunia ini. Di dunia ini ada surga, kata Ibnu Qayyim, mengnukil kata gurunya, yang tak pernah masuk ke dalam surga dunia ini tak akan pernah merasakan surganya akhirat. Surga dunia itulah ma'rifatullah wal qurbu minhu. Ya, itulah ma'rifatullah, itulah surga dunia. Ya, berusaha dekat dengannya itulah surga dunia. Nikmat ya selalu bersama dengannya itulah surga dunia. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.